akan selamanya. Begitulah selepas susah ada kesenangan. Seperti selepas malam datangnya siang. Oleh itu waktu senang jangan lupa daratan. Gunakan kesempatan untuk kebaikan sebelum segalanya terlepas dari genggaman. Kelak menyesal nanti tak berkesudahan. Apa guna sesalan hanya menekan jiwa. Jangan difikir derita akan berpanjangan. Kelak akan membawa putus asa pada Tuhan. Ingatlah biasanya kabus tak berpanjangan setelah kabus berlalu. Pasti cerah kembali. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang selepas kesusahan. Lepas dari genggaman.